الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita pada siang hari berada di bab yang ke-16 dari kitab Shalah dan di bab yang ke-16 itulah bab setelahnya Al-Imam Bukhari masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan pakaian yang dipakai oleh orang yang sholat. Di bab yang ke-15 sudah kita lalui hukum orang yang memakai pakaian ketika sholat. Dan di bab tersebut terdapat gambar salim atau terdapat gambar makhluk bernyawa yang semuanya tentunya tidak diperbolehkan bagi orang yang sholat ataupun yang di luar sholat untuk memakainya. Salim tidak diperbolehkan karena min syi'arin Nasara, merupakan lambang orang-orang Yahud. Begitu pula gambar makhluk bernyawa tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Wala tada suratan illa tamasta." Tidaklah engkau biarkan gambar melainkan engkau hapus gambar tersebut. Dan gambar makhluk bernyawa seperti telah kita sebutkan merupakan fitnah yang sangat besar, terutama pada zaman sekarang ini. Dan menggambar makhluk bernyawa kabiratun wa kaba'ir, termasuk dosa besar. Dan Nabi sudah mengkhabarkan bahwasanya al-malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat padanya anjing, tidak pula gambar makhluk bernyawa. Dan hukum orang yang sholat dengan memakai pakaian yang tidak diperbolehkan tadi sudah kita lalui hukum sholatnya sah, hanya saja ia athim, berbuat kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di bab yang ke-16 beliau memberikan terjemah babnya, bab man shalla fi faruj haririn thumma naza'a, bab seseorang yang ketika salatnya memakai faruj itu al-qaba, memakai pakaian lapis jaket terjenisnya yang terbuat dari harir, dari sutra. Dan sudah kita lihat bahwasanya pakaian sutra Nabi sudah mengatakan haramun ala dhukuri ummati wa halalun li'inatihim, diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi kaum wanita. Pakaian harir begitu pula emas halal bagi kaum wanita. Adapun bagi kaum laki-laki hukumnya haram. Bagaimana kalau seorang sholat memakai pakaian harir? Diposisikan oleh para ulama dan masyhur, dapat yang masyhur dan kuat bahwasanya sholatnya sah. Akan tetapi dia melakukan perbuatan dosa. Siapa sholat fi faruji haririn thumma naza'a, dan siapa yang sholat memakai pakaian dari sutra kemudian ia melepasnya. Qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala hadatsana Lais an Yazid an Abi al-Khair an Uqbah ibn Amir. Yazid ibn Abi Habib dan Amir atau Abu Khair wa Marsad ibn Abdullah al-Yazani dan Lais masyhur, Lais bin Sa'ad al-Misri. An Uqbah ibn Amir qala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam farruju harir falabisa fa shalla fi thumma sarf fa naza'ahu naz'an shadidan kal kadhila wa qala yanbaghi hada lil muttaqin. Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala beliau berkata dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam farruju harir, pakaian yang terbuat dari harir, qaba. Maka Nabi sallallahu beliau memakainya. Fa shalla fi. Dan ketika salat pun beliau memakai pakaian tersebut. Kemudian setelah itu selesai salat, beliau lepas faruj harir tersebut, pakaian sutra tersebut, naz'an syadida. Melepas dengan keras kalkadhilah, seperti tidak suka dengan pakaian tersebut. Dan disebutkan di riwayat yang lain bahwasanya malaikat mewahyukan kepada Rasulullah bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan. Nahanya anhu Jibril. Jibril telah melarang kudai pakaian tersebut. Waqal, dan Nabi ketika melepas pakaian sutra tadi berkata layan bagi hadalil muttaqin. Pakaian ini tidak layak dipakai oleh orang-orang yang bertakwa. Disini menunjukkan bahwasanya Nabi pernah memakai pakaian harir, akan tetapi sebelum diturunkan pengharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diharamkan maka Nabi sallam melepas atau tidak memakai lagi pakaian dari sutra. Naz'an syadida kalkarihilah. Dan Nabi mengatakan layan bagi hadal muttaqin. Tidak layak pakaian ini untuk orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi ini untuk kaum laki-laki. Adapun untuk kaum wanita diperbolehkan. Kemudian bab berikutnya, bab as-salat fi thawbil ahmar. Bab hukum salat dengan memakai pakaian yang berwarna merah. Dan ini pun masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, hukum memakai pakaian yang berwarna merah. Karena datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil libasil mu'asfar, memakai, melarang dari pakaian yang dicelup dengan usfur. Dan celup dengan usfur akan keluar warna merah. Dan juga kisah Abdul bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah memakai al-hullah, al-thawb wal-izar, izar warida, yang berwarna merah, mu'asfar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya bahwasanya pakaian suhu libasul kufar, pakaian orang-orang kafir. Ketika beliau ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan amaraka ummuka bihada, apakah ibumu memerintahkan dengan hal ini? Kata beliau Amr bin As, aghsiluhuma ya Rasulullah, apakah saya cuci wahai Rasulullah pakaian ini sehingga hilang warnanya? Maka disebutkan bal ahriquhuma, bahkan bakar kedua pakaian tersebut. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna merah yang dicelup dengan usfur. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga pendapat Al-Hanafiyah. Makruh hukumnya memakai pakaian yang berwarna merah. Adapun jumhur ulama, dan ini isyarat dari Al-Imam Bukhari, kata Al-Hafidh yushiru il jawaz, jumhur ulama mengatakan diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna merah dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakainya, seperti dalam hadis yang kita baca di bab yang ke-17 ini, hadis Abi Juhaifa radhiyallahu taala anhu. Dan kalau Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hadis ini, ketika disebutkan dalam hadis yang Nabi SAW pernah memakai hullah hamra, beliau katakan yang dimaksud dengan hamra di sini bukan hamra khalisah, bukan merah murni. Katanya hamra, hullah yang ma'ruf, hullah yang maniyah, yang bergaris merah. Bus merah dan hitam. Adapun kalau merah murni katanya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Seperti disebutkan kalau Ibnu Qayyim berpendapat tidak boleh memakai pakaian merah khalis, merah yang mu'asfar, yaitu dicelup dengan usbur yang keluar dengan warna merah. Akan kita baca hadis dalam bab ini. Qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Ar'ara qala haddatsani Amr haddatsani Umar ibn Abi Zaidah an Aun ibn Abi Juhaifah an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra min Adam wa ra'aitu Bilalan akhadha wada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu an-nas yabtadiruna dhaakal wudu faman asaba minhu syai'an tamassaha bih wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balal yadi sahibi thumma ra'aitu Bilalan akhadha 'anazatan farakazaha wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra mushammira Salla ila al-anaza bin nasi rak'atain. Waraitu al-nas wa al-dawab yamurruna min bayni yadayil anaza. Dari Abu Juhaifah ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di qubbah hamra min adam. Berada di tenda yang berwarna merah terbuat dari kulit. Maknanya beliau sedang di perjalanan. Dan dikatakan perjalanan sepulangnya dari hajatul wada. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat pada saat itu Bilal mengambil atau membawa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Air wudu itu air sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi berwudu, kemudian sisanya dibawa oleh Bilal keluar kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Wa raitu an-nas yabtadiruna dhalikal wudu, maka para sahabat ketika melihat Bilal membawa sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yabtadiruna dhalikal wudu, mereka bersegera berebutan untuk bisa mendapatkan sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman nasaba minhu syai'an tamassaha bih, dan barang siapa di antara mereka mendapatkan dari air wudu tersebut, mereka usapkan ke badannya, itu bertabarruk mencari barakah dari sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertabarruk dengan sisa air wudunya, bertabarruk dengan pakaiannya, dengan rambutnya, bahkan dengan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan keringatnya. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak disyariatkan. Para sahabat tidak pernah bertabaruk dengan Asad Abi Bakar, tidak pula dengan Umar, tidak pula dengan Utsman dan Ali, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling mulia dari umat ini setelah nabinya alaihi salatu wasallam. Wa man lam yusib minhu syai'a, dan sahabat yang tidak mendapatkan air wudu yang dibawa oleh Bilal, akhadha min balal yadi sahibi, mereka mengambil dari sisa basah yang ada di tangan temannya, yang berhasil mengambil air dari sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Juhaifah, setelah itu aku melihat Bilal radhiyallahu anhu mengambil atau membawa anazah, membawa tombak kecil farakazah, kemudian beliau tancapkan untuk dijadikan sutra salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi salat mengimami para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian setelah disiapkan sutra oleh Bilal radhiyallahu anhu berupa anazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tenda beliau fi hullatin hamra musyammira, dan syahidnya beliau keluar dengan memakai hullah hamra, hullah pakaian yang terdiri dari izar dan lidah, sarung dan selendang yang berwarna merah. Sehingga jumhur ulama mengatakan diperbolehkan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Terlebih lagi ini kejadiannya di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang mengatakan tidak diperbolehkan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya merahnya bukan khalis, merahnya bukan murni, tapi bergaris merah. Yang mana pakaian yang masyhur yang dibuat tersebut dari negeri atau di negeri Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam anazah, salat menghadap anazah bin nas rakaatain. Salat dua rakaat mengimami para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian Abu Juhaifah, aku melihat Orang-orang wadawab yang mulun membeli hadir anazah. Orang-orang ketika Nabi SAW menghadapi anazah, ada orang-orang lewat, begitu pula hewan dari depan anazah, dari depan sutrah Nabi SAW. Maknanya, si Nabi SAW menghadap sutrah. Ini Nabi SAW, ini sutrahnya. Maka orang-orang atau hewan lewat dari depan sutrah tersebut. Bukan antara Nabi dengan sutrah, tapi di depan sutrah, di belakang sutrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh Nabi dibiarkan. Ini hadis Abi Juhayfa radhiyallahu taala anhu. Dan di hadis ini kita bisa mengambil faedah selain yang berkaitan dengan thawbul ahmar, pakaian merah, dan seperti yang disebutkan dipersisikan hukumnya. Kita pun bisa mengambil faedah yang lainnya tentang syariat sutrah ketika sholat sampai dalam keadaan safar. Nabi SAW sholat menghadap sutrah, ditancapkan oleh Bilal radhiyallahu ta'ala an anazah untuk sutrah Nabi SAW, menunjukkan pentingnya masalah sutrah. Begitu pula tentang pentingnya sholat berjamaah. Nabi dalam keadaan safar pun tetap menjaga sholat berjamaah, bahkan dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang pun sampai disyariatkan salatul khauf, menunjukkan pentingnya dan kewajiban bagi kaum muslimin, itu kaum laki-laki, untuk menegakkan salat berjamaah. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya apa yang lewat di depan sutrah itu dibiarkan. Kalau kita salat menghadap sutrah kepada orang yang lewat dari balik sutrah, itu tidak boleh dihalangi, dibiarkan. Berbeda kalau lewatnya antara kita dengan sutrah kita, maka ini merupakan hak kita. Kita diperintahkan untuk menolak atau menghalangi orang yang mau lewat antara kita dengan sutrah kita. Dikatakan untuk laki-laki, wallahu a'lam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Dan pada pertemuan terakhir telah ambil bab yang ke-25, Ta'dilus Sahabah, pujian Nabi SAW untuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan bahkan pujian untuk dua generasi setelahnya. Nabi mengatakan, la tazalu nabi khair madama fikum man ra'ani wa sahabani. Kalian tetap berada dalam kebaikan selama ada pada kalian orang yang pernah melihatku dan orang yang telah bersamaku. Itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kata Nabi selanjutnya, wallahi la tazalu nabi khair madama fikum man ra'a man ra'an wa sahaba man sahabani. Demi Allah, kalian senantiasa dalam kebaikan selama ada pada kalian orang yang pernah melihat orang yang melihatku atau pernah bersama orang yang pernah bersamaku. Itu generasi tabi'in. Kemudian kata Nabi, wallahi la tazalu nabi khair madama fikum man ra'a man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahaba man sahabani. Demi Allah, kalian senantiasa dalam kebaikan selama ada pada kalian orang yang pernah melihat, orang yang melihat dan melihatku. Pernah melihat, orang yang melihatku. Dan bersama orang yang pernah bersama, orang yang pernah bersamaku. Itu generasi tabi'ut tabi'in. Menunjukkan bahwa tiga generasi ini adalah generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Dan Nabi mengatakan, wa inna hadil ummah ju'ilat afiyatuha fi awaliha. Umat ini dijadikan yang terbaiknya di generasi awalnya. Di hadis Abi Ibn Amr al-As di Sahih Muslim. Kemudian di bab yang ke-126, Asy-Syaikh rahimallahu taala beliau menyebutkan bab tentang al-jarah. Dan di bab al-jarah seperti di bab at-ta'dil, beliau menyebutkan hadis yang cukup banyak dalam bab ini. Dan hadis yang pertama yang disebutkan adalah hadis yang berkaitan dengan jarah Nabi SAW terhadap Dajjal. Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, yang merupakan fitnah yang paling besar yang ada di dunia ini. Makhluk yang mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Dan barang siapa yang mengikutinya, maka akan difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah sesatkan dan difitnah dengan dunia. Dan sebaliknya yang tidak beriman, tidak mengikuti Dajjal, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Tanaman tidak tumbuh, hewan-hewan pada mati ketika tidak mau mengikuti Dajjal. Akan tetapi orang mukmin akan mengetahui ketika keluarnya Dajjal dan akan bisa membaca tulisan kafir atau kafaro di kening Dajjal tersebut, sehingga orang mukmin akan teguh di atas keimanannya dan tidak mengikuti Dajjal. Dan di antara sifat Dajjal disebutkan adalah yang akan kita baca di hadis yang pertama dari kita, bab al-jarah. Hadis rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أيوب السختياني أيوب ابن أبي تميمة أبو تميمة اسمه كيسان عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال رأيت رجلا بالمدينة وقد طاف الناس به وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعت يقول إن من بعدكم الكذاب المضل وإن رأس من بعده حبك حبك ثلاث مرات حبك حبك حبك وإنه سيقول أنا ربكم فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا na'udhu billahi min syirkin lam yakun lahu alaihi sultan. Ada yang lam yakun lahu alaihi sultan. Baik. Alai tawakkalna wa ila anabna na'udzu billahi min syarrik dajjal. Allahu barik fikum jazakallahu khairan. Lam yakun lahu alaihi sultan. Kalau Syekh ada hadisun sahih dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimallahu ta'ala, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang masyhur, beliau berkata, tatkala aku di Madinah, aku melihat seorang laki-laki, waqatafan nasubih, orang-orang duduk mengelilinginya, mengelilingi laki-laki tersebut. Wahai yaqul, dan laki-laki tadi berkata kepada orang-orang di sekitarnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda begini, faida rajul ashabin Nabi SAW, dan ternyata orang tersebut adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Zaid al-Jarmi ketika datang ke Madinah, beliau melihat ada seorang laki-laki yang orang-orang berkumpul di sekitarnya, dan orang tadi menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Zaid al-Jarmi, fasami'hu yaqul, maka aku mendengar ia mengatakan, itu menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ba'dikum al-kadzdzabal mudhil, sesungguhnya setelah kalian itu ada seorang kadzdzab, pendusta besar, al-mudhil, yang menyesatkan. Wa inna ra'sahu min ba'di hubukun hubukun thalatha marrat. Al-hubuk kata al-ja'd min asy'ar sebagai riwayat min wara'ihi hubukun hubukun hubuk. Dan katanya makhluk kadzab tadi, manusia yang sangat pendusta tadi, menyesatkan di bagian belakangnya hubukun hubukun hubukun, itu rambutnya al-ja'd, rambutnya keriting. Wa inna sayaqul, dan dia akan mengatakan ana rabbukum, aku adalah rabb kalian. Dan di antara sifat dajjal adalah ainuhu awar. Nabi mengatakan inna rabbakum laisa bi'awar, rabb kalian bukanlah awar. Sedangkan dajjal itu awar, ainul yumna, mata kanannya itu awar, itu buta. Faman qal, dan barang siapa yang berkata kepada Dajjal ketika menyerunya untuk menyembahnya dan mengikakan bahwasanya Dajjal tersebut adalah Rabbnya, Tuhannya, barang siapa mengatakan kepada Dajjal lasta Rabbana, kamu bukan Rabbku, kamu bukan Tuhanku, lakinna Rabbana Allah, akan tetapi Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna, kami bertawakal kepadanya, itu kepada Allah, dan kami kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Na'udhu billahi min syarik, kami berlindung kepada Allah dari kejelekanmu. Bangsir berkata kepada Dajjal seperti itu, lasta Rabbana, kamu bukan Rabb kami, lakinna Rabbana Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna, kepada Allah kami bertawakal dan kepada kami kembali. Na'udhu billahi min syarik, aku berlindung atau kami berlindung kepada Allah dari kejelekan wahai Dajjal. Lam yakun lahu alaihi sultan, maka Dajjal tidak mungkin bisa mengganggu hamba-hamba tersebut yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain orang-orang mukmin mengetahui dari ciri-ciri Dajjal tersebut, orang mukmin sudah mengetahui bahwasanya Rabbuhumullahu azza wa jal, Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sahabat yang dijumpai oleh Abu Qilabah radhiyallahu ta'ala wa rahimah. Sahabat yang Abu Qilabah radhiyallahu ta'ala jumpai di negeri Madinah. Yang mana tersebut nukil perkataan Nabi SAW tentang Dajjal. Dan seperti telah kita lihat bahwasanya fitnah Dajjal, fitnah yang sangat besar, fitnah yang paling besar dalam kehidupan ini, sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada kita di setiap akhir salat kita sebelum salam untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan Nabi sudah mengkhabarkan Dajjal akan turun di akhir zaman dan akan tinggal selama 40 hari membuat fitnah. Hari pertama kasana, jaraknya seperti 1 tahun. Hari berikutnya kasyahr, jaraknya seperti 1 bulan. Dan hari berikutnya kaljumah, seperti 1 pekan. Dan hari-hari setelahnya seperti hari-hari biasa, mendatangi semua tempat yang ada di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dan ini pasti akan terjadi. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nanti akan Allah turunkan Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wasallam. Beliau akan membunuh Dajjal tersebut. Dan juga Nabi mengkhabarkan bahwasanya barang siapa membacakan ketika terjadi Dajjal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahf, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis sahih Muslim. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.